Jadi sonari bebar musik nami. Jonai ma akan dua-dua berjuang kemerdekaan asarak manotor hami di son. Bar musik nami, baik kau mazo lagu Seka Nauli Mose.